له الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال المؤلف حفظه الله تعالى مراتب التجريح والتعديل عند ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله tingkatan-tingkatan تجريح celaan dan تعديل pujian menurut ابن أبي حاتم الرازي قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى Aku mendapati lafaz-lafaz dalam masalah jarh wa ta'dil dengan tingkatan yang sangat banyak. Idza qila lil wahid innahu thiqah aw mutqinun sabt fa huwa man yuhtaju bi haditsihi. Kalau dikatakan kepada atau untuk seorang rawi innahu thiqah bahwa dia orang terpercaya atau mutqin kokoh bahwa iman yuhtaju bi hadithihi maka dia termasuk orang-orang yang bisa dijadikan hujjah hadis-hadisnya wa idza qila lahu innahu saduqun aw mahalluhu sidq aw la ba'sa bi bahwa mimman yuktabu hadithuhu wa yunzar fihi kalau dikatakan bahwa rawi tersebut saduq terpercaya aw mahalluhu sidq tempatnya adalah kejujuran Aula ba'asabihi atau tidak mengapa dengannya bahwa mimma yuktabu hadithu maka dia termasuk orang-orang yang ditulis hadisnya dan di yuntar fihi ditengok ulang dipelajari wahiyal manzilatus thaniyah dan ini tingkatan yang kedua wa idha kila syekhun fahuwal mal manzilus thalithah Kalau rawi itu dikatakan bahwa dia sebagai seorang syekh, seorang guru, maka dia di martabat yang ketiga atau di posisi yang ketiga. Yuktab hadithu wa yundar fihi illa annahu dunas saniyah. Ditulis dan di tengok hadisnya, cuman dia lebih dibawa dari tingkatan yang kedua. Wa idza qila salihul hadis, kalau dikatakan bahwa rawi tersebut salihul hadis fa innahu yuktabu hadithu lil i'tibar taib ditulis hadisnya untuk dijadikan taib i'tibar barakallahu fikum dianggap dan diperhitungkan dibandingkan dipelajari wa idza ajabu fir rajuli bilil hadis fa huwa mimman yuktabu hadithu wa yunzar fihi i'tibaran Wida ajabu fi ar-rajuli bilinil hadis kalau para ulama kita ditanya dan mereka menjawab bahwa rajul tersebut orang tersebut lin bihilin bilinil hadis bahwa ma yuktabu hadithu dia termasuk orang yang ditulis hadisnya dan ditengok dipelajari diperhatikan sekiranya di sana mungkin ada yang menopangnya menyokongnya ada syawahid ada mutaba'at Wa idza qalu laysa biqawi kalau ulama-ulama mengatakan laysa biqawi dia tidak kuat fa huwa bi manzilatil ula fi katabati hadithi illa annahu dunahu Barakallahu bikum laysa biqawi bukan termasuk orang yang kuat hadisnya Dan ini termasuk yang pertama yang dalam artian ditulis hadisnya dan dipelajari la nahudunahu cuman bagian di bawah. Wa idza qalu dha'ibul hadis fa huwa dunas tsani. Kalau dikatakan bahwa orang itu memang lemah hadisnya maka dia di bawah atau derajat setelah yang kedua la yutrah hadithuhu bal yu'tabaru bihi tidak dibuang tidak ditinggalkan hadisnya tapi masih tetap dipelajari Wa idza qalu matrukul hadis aw dhahibul hadis aw kadzdzab fa huwa saqitul hadis la yuktabu hadithuhu wa hiya al manzilah arrabi'ah. Wa idza qalu matrukul hadis, kalau ada rawi yang sudah dicap matrukul hadis, hadisnya ditinggalkan, aw dhahibul hadis aw kadzdzab, pendusta, maka saqitul hadis, tidak dianggap, gugur hadis-hadis yang dia bawakan. La yuktabu hadithu, tidak perlu dicatat hadisnya. Wa hiya al-manzilatul rabi'ah, dan dia berada di tingkatan yang keempat. Barakallahu fiik. Taib. Itu taib, istilah-istilah yang dinukil dari beberapa a'immah, mulai dari al-imam barakallahu fiikum Al-Bukhari rahimahullahu taala, kemudian Yahya bin Ma'in, kemudian barakallahu fikum Ahmad bin Hanbal, kemudian Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu taala, kemudian Ibnu Abi Hatim Ar-Razi rahimahullah. Kemudian ba'du al-fadhil tajrih wa ta'dil 'inda ba'd al-ulama rahimahumullah. Qala Hamzah ibn Yusuf As-Sahmi fi su'alatihi, berkata Hamzah bin Yusuf As-Sahmi pada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Barakallahu fikum. Sa'altu Abul Hasan Ad-Darqutni. Qultu lahu idza qulta fulanun layyin aish turidu bihi? Aku bertanya ke Abul Hasan Ad-Darqutni. Aku katakan kepadanya, idza qulta fulanun layyin, kalau engkau mengatakan fulan layyin, lemah, aisturidu bihi, apa yang kau inginkan daripada kata-kata layyin? Qala la yakunu saqitan matrukul hadis, lakin yakunu majruhan bi syai'in la yasqutu 'anil 'adal. La yakunu saqitan matrukul hadis, tidaklah dia termasuk orang yang ditinggalkan hadisnya, orang yang gugur, tidak perlu dicatat, bukan. Akan tetapi dia ini majruhan bisyai, yakni sedikit tercela. Akan tetapi tidak layas kutu adil adalah, tidak gugur dia dari pujian, masih tetap ada pujian, cuman tidak kuat, begitu saja, bukan dianggap tokoh yang hebat atau rawi yang sangat kuat. At-ta'liq, hadha al-wasfu 'inda al-imam ad-Darqutni mukhtassun biman kana dha'fu muhtamalan ghairu shadid. Sifat ini yang disifatkan oleh Imam Ad-Darqutni rahimahullahu taala khusus orang-orang yang lemahnya masih bisa dianggap, jadi tidaklah kuat lemahnya. Wa huwa min man yuktabu hadithu lil-i'tibar, yakni orang-orang yang ditulis hadisnya untuk dipelajari. Wa amatu ahli ilmi ala nahwi dalika, dan kebanyakan para ulama ya seperti ini modelnya. Orang yang seperti ini lemahnya bukan dalam bentuk tertuduh dia sebagai pendusta, apalagi dicap sebagai pendusta, barakallahu fikum, memang masih bisa dianggap, masih bisa ditulis hadisnya. Walam akib ala ahadin minhum ja'alahu min qabilil jarhi syadid, tidak ada seorang pun di antara para ulama yang kudapati ketika dia mengatakan lain hadis sebagai celaan yang sangat berat, barakallahu fikum. Lain ya masih tetap bisa diterima ditulis hadisnya. Baik, jika sekiranya ada di sana yang bisa menguatkan, maka kuat dia. Rawi Ibnu Abi Hatim fil Jarh wa Ta'dil wal Khatib fi al Kifayah min tariq Ahmad bin Sinan qala kana Abdurrahman ibn Mahdi rubbama jara dzikra haditsir rajuli fihi dha'fun wa huwa rajulun saduq fa yakunu rajulun salih al hadits. Barakallahu fikum. Karena Abdurrahman bin Mahdi, al-Imam Abdurrahman bin Mahdi, rubbama jara dzikru haditsir rajuli fihi, lewat penyebutan hadis seseorang, fihi dha'if, fihi dha'fun, yang sedikit ada padanya kelemahan. Wa rajulun saduq, yaqulu rajulun salihul hadits. Baik. Yani tidak di rajulun salihul hadis, yang masih bisa ditulis hadisnya, masih bisa diterima, masih bisa dipelajari, masih bisa diharapkan kalau ada kiranya di sana yang menyokongnya, menopangnya. At-Taliq Abdurrahman bin Mahdi idza atlaqa hadzal wasf yani rajulun salih hadis al-wasf ala hadzal nahwi kana mukhtassan bidh-dhabt. Berarti beliau menekankan tentang masalah dhabt, kemampuan dan daya hafal seorang rawi. Karena dhabt dengan adalah ini sangat penting, barakallahu fikum. Mengenai rawi itu sendiri, keimanan, ketakwaannya, kewaraannya, solehnya, serta kemampuan daya hafal dia. Kalau beliau, yakni Abdurrahman Ibnu Mahdi, menyebutkan bahwa rajulun salihul hadis, atau yang semisal dengannya, kana mukhtasam bidhabt, berarti beliau memfokuskan pembahasannya tentang kemampuan dan daya hafal seorang rawi. Lianahu qala ala rajuli as-saduq wa hadal wasf bimana annahu laysa bifuhshin khata'uhu hatta yutrak. Sifat ini bimana annahu lam yafhush khata'uhu, yani kesalahannya tidak parah sehingga harus ditinggalkan. Barakallahu, masih bisa ditulis, dianggap dan dipelajari. Wa innama huwa duna man yuhtaju bihadithi, cuman posisinya di bawah ketimbang orang-orang yang dijadikan hujah hadis-hadisnya. Wa aqwa minal matruk, dan lebih tinggi dari posisi matruk, orang yang ditinggalkan. Barakallahu fik. Wa huwa man yuktabu hadithu wa yunzar fihi, artinya di pertengahan, dia di bawahnya para a'immah dan di atasnya orang-orang yang ditinggalkan hadisnya. Wala budda min at-tanbihi hahuna ala anna al-'alima idza wasafa ar-rajula bis-salahi duna ayyan sibahu ila al-hadith ka'annahu yaqulu rajulun salih aw shaykhun salih fa huwa bima'na fa huwa ya'ni bidzalika al-ibada wa at-ta'alluf. Perlu kita ingatkan juga di sini bahwa seorang alim kalau menyifati seorang rawi bis-salah dengan kesolehan duna ayyan sibahu ila al-hadith, tanpa menisbahkannya kepada hadith, seperti kalau mengatakan rajulun salih, barakallahu fikum, rajulun salih. Beda dengan kata-kata salihul hadis, paham, barakallahu fikum. Salihul hadis, ini rajulun salih. Jadi yang ditekankan di sini adalah kesolehannya, bukan hafalannya. Baik, au syekhun salih, barakallahu fikum. Syekhun salih, bahwa yakni bidzalika al-ibadah wa ta'allu. Yang dimaksudkan di sini oleh imam tersebut bahwa rawi tersebut ibadahnya bagus, penghambaan dirinya kepada Allah bagus, cuma hafalannya sedikit agak kurang. Wala yaqsud bihi al-hadis. Baik, yang dipuji adalah ketakwaannya, bukan hafalannya atau hadisnya. Wa amma idza nasabahu ila al-hadis fa qala salihul hadis fa huwa mukhtasun bidhabti war riwayah. Jadi harus diingat ini, barakallahu fikum, perbedaan antara salihul hadis atau syekhun salih atau rajulun salih. Baik. Rawi Ibnu Abi Hatim fil Jarh wa Ta'dil, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil wal Khatibi Al-Kifayah min tariq Abdurrahman bin Umar Al-Asbahani qala sami'tu Abdurrahman bin Mahdi wa qila lahu Abu Khalda siqah. Aku mendengar Abdurrahman bin Mahdi dan ditanyakan kepada beliau tentang Abu Khalda siqah, apakah dia terpercaya. Qala kana saduqan wa kana ma'munan as-siqatu Sufyan wa Syu'bah. Kana saduqan, yakni Abu Khalda ini, ketika ditanya apakah dia siqah, Abdurrahman bin Mahdi mengatakan kana saduqan wa kana ma'muna. Saduq. Baik, kalau hadisnya ya hasan. Wa kana ma'muna, terpercaya. As-siqatu Sufyan wa Syu'bah. Yang siqah itu Sufyan dan Syu'bah. Qala Ibnu Abi Hatim, faqad akhbara anna an-naqilata lil athar wal maqbulina ala manazil wa an ala al-manzilati al-a'la as-siqat wa an ala al-manzilati al-thaniyah ahlus shidq as-shidq wal amanah. Berkata Ibnu Abi Hatim, faqad akhbara anna an-naqil lil athar, bahwa orang-orang yang menukilkan hadis-hadis Rasulullah SAW al-athar, wal makbulina ala manazil, dan orang-orang yang bisa diterima periwayatannya berada pada tingkatan-tingkatan. Wa ana ahlul manzilatil a'la as-siqat, dan yang paling tertingginya adalah as-siqat, orang-orang terpercaya. Wa ana ahlul manzilatil tsaniyah ahlus sirqi wal amanah, dan yang kedua adalah ahlus sirqi wal amanah. At-talib la budda li talib al-ilmi ay yatanabbah huna ila al-ikhtilaf fi al-istilahi bainal mutaqaddimin wal mutaakhirin fi maratib at-ta'dil. Mestinya bagi seorang penuntut ilmu untuk perhatian, ya tanabbah di sini tentang perbedaan para ulama dalam istilah mereka antara ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin tentang tingkatan-tingkatan at-ta'dil. Bainal mutaakhirin ja'alul ashhaba al-martabatal ula min man wuthiqa bi sigati af'ala aw nisiba ila al-hifdhi ma'a at-tawthiq ka uthaqin nas wa thiqatin thiqah wa ka thiqatin hafiz wa minhum Sufyan wa Syu'bah alladaini wasafahuma Ibnu Mahdi bi thiqah. Fa'inal mutakhirin aja'alu ashabal martabatil ula. Para mutakhirin menjadikan orang-orang yang berada di tingkatan pertama ini dalam martabah ta'dil, man wuthiqa bi sighati af'al, yang disikahkan dengan sigah atau ungkapan af'al, awthaq aw nisiba ilal hifd ma'a at-tawfiq, atau dinisbahkan dia kepada hafalannya bersama dengan ungkapan tawfiq, ka'uthaqin nas, orang yang paling terpercaya. Wa ka'siqatin siqah, jadi kalau dia katakan huwa siqatun siqah, betul-betul terpercayanya orang terpercaya. Wa ka'siqatin hafid, terpercaya lagi hafid. Wa minhum Sufyan wa Syu'bah alladaini wasafahuma Ibnu Mahdi bisiqah, di antaranya Sufyan dan Syu'bah yang disifati oleh Ibnu Mahdi dengan as-siqah. Waduna hadil martabah indal mutakhirina mangkila bihi siqah. Di bawahnya ini lagi ada tingkatan yang disebut oleh para mutakhirin dari kalangan ulama al-hadis, fihi siqah. Wa huwa man atlaqa alaihi Ibnu Mahdi wasfas saduq. Yang Ibnu Mahdi mengatakan tentang mereka ini saduq, wasiqatu indal mutaakhirin hadithuhu sahihun hujjah. Wasiqatu indal mutaakhirin, sementara siqah menurut para ahli hadis mutaakhirin, hadithuhu sahihun hujjah, hadisnya sahih, bisa dijadikan hujjah. Illa annahu dunal hadithil hafidhi thiqah, cuman derajatnya lebih di bawah daripada hadis al-hafidh ats-thiqah. La syama inda tarjih, apalagi kalau mau diterjih mana yang lebih unggul. Aw inda ta'addudil asanid, atau ketika berbilangnya sanad. Fa hada yadulluna ala anna wasfa saduq inda Ibnu Mahdi bimithali wasfi thiqati indal mutaakhirin. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sifat saduq menurut Ibnu Mahdi ini sama seperti sifat thiqah, barakallahu fikum, bagi para mutaakhirin, barakallahu fikum. Bisa dipahami insyaallah, barakallahu fikum. Ini Imam Ibnu Mahdi kalau beliau mengatakan saduq berarti thiqatun, orang sangat terpercaya untuk para mutaakhirin. Illa an yarida ma yadullu ala anna al-alima atlaqa hadzal wasfa yuridu bihi al-adala duna dhabt. Illa an yarida ma yadullu, kecuali kalau ada yang menyanggah bahwa alim tersebut mengungkapkan sifat itu, yakni saduq yuridu bihi al-adala duna dhabt. Baik, yang dia maksud itu adalah adalah kesolehannya, ketakwaannya, dan bukan masalah hafalannya. Wa amma wasu saduq indal mutaakhirina fa haditsun sahih. Baik. Adapun wasu saduq indal mutaakhirina fa haditsun fa haditsu sahibi hadzal wasfi indahum hasan. Kalau saduq menurut para mutaakhirin hadisnya yang dia bawakan menurut mutakhirin hadisnya hasan wal mutaqaddimun falam yufarriqu bainas sahih wal hasan wa in warada itlaqul hasani inda ba'dhim kama taqaddam. Adapun mutaqaddimun barakallahu bikum, mereka belum membedakan, memisahkan antara hadis sahih dan hasan, walaupun terkadang muncul itlaqul hasan inda ba'dhim sebagaimana yang telah kita lewati. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu bikum. Ini barakallahu bikum, intinya dari pelajaran kita ini bahwa al-jarh wa ta'dil lafaz-lafaznya tetap dikembalikan kepada imam tersebut ketika dia mengucapkannya, karena boleh jadi lafaznya sama tapi madlulnya berbeda, apalagi mutaqaddimin dengan mutaakhirin. Tayyibillahu subhanahu wa ta'ala bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.